Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca perkataan Ibnul Qayyim di materi Juz Salikin yang dikutip oleh penulis buku Al-Isbah. Ketika membahas tentang masalah al-ubudiyah al-mutlaqah, yang hendaknya setiap muslim idealnya dan seharusnya adalah termasuk ahlu al-ubudiyah al-mutlaqah dan tidak menjadi orang yang menyempitkan diri dalam ubudiyah al-khasah. Maka al-ubudiyah al-mutlaqah lahu ma'akuli ahli ubudiyatin nasibun, dia punya saham bersama setiap orang yang beribadah. Yadrib ma'ahum bisahmin, dia punya saham bersama mereka. Oleh karena itu, karena dia tidak membatasi diri dalam satu model ibadah saja, maka dia tidak terikat dengan model-model tertentu, tidak pula terikat dengan isyarat-isyarat tertentu, tidak pula terikat dengan nama-nama tertentu. Dan satu hal yang menarik, beliau katakan, dan ahlul ubudiyah al-mutlaqah tidaklah terikat dengan jenis pakaian tertentu. Nah, maka tidak ada pakaian resmi untuk ahlul ubudiyah mutlaqah. Nah, tidak ada pakaian resmi dan standar untuk seorang sunni. Oh, kalau berpakaian dengan itu, maka dia seorang sunni. Jika tidak, maka kesunniannya dipertanyakan. Nah, al-ubudiyah mutlaqah la yataqayyad bizayyin, tidak terikat dengan harus memakai pakaian tertentu. Beda dengan al-ubudiyah al-muqayyadah atau al-ubudiyah al-khasah. Yang boleh jadi di antara contohnya adalah orang-orang sufi yang mengikatkan diri dengan model pakaian tertentu. Harus tidak boleh tidak harus berpakaian semacam itu. Sehingga oleh karena itu maka dia disebut sufi. Oleh karena itu al-ubudiyah al-mutlaqah lain negaranya, lain pakaiannya. Ya, tentu pakaian mereka di Saudi beda dengan pakaian mereka di Yaman. Berbeda pula dengan pakaian mereka di Indonesia. Ya. Tidak terikat dengan bentuk dan model pakaian tertentu. Selama pakaian tersebut tidak melanggar syariat, maka kembali kepada hukum asal pakaian yang merupakan perkara adah yang hukumnya adalah boleh. Selama tidak melanggar syariat. Wala tarikan wa ta'ayyin istilahiyin, dan mereka juga tidaklah terikat dengan satu jalan tertentu yang dibuat sendiri. Bahkan mereka al-ubudiyah al-mutlaqah, jika ditanya tentang siapakah gurunya, maka dia akan mengatakan guru saya adalah Rasul. Dan saya akan terima semua orang yang mengajarkan apa yang Rasul ajarkan. Dia tidak akan punya prinsip guru saya adalah fulan, dan seorang al-ubudiyah mutlaqah harus berguru sama fulan. Kalau tidak berguru sama fulan, maka bukan al-ubudiyah mutlaqah. Nah, maka ahlu sunnah harus berguru sama fulan. Jika tidak sama fulan, maka dia bukan ahlu sunnah. Tidak demikian. Selama dia adalah seorang yang berilmu dan dia mengajarkan apa yang Rasul ajarkan, maka kita istifadah darinya. Kita ambil faedah ilmu darinya. Tidak membatasi. Maka guru yang hakiki adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang yang berilmu, semua ulama yang mengajarkan apa yang Rasul ajarkan, kita belajar padanya. Kita berusaha untuk mengambil ilmunya. Wa an tariqihi, jika ditanya tentang tariqahnya, apakah sadiliyah ataukah qadariyah ataukah yang lainnya, dia tidak mengatakan. Maka jawabannya, tariqah saya adalah ittiba' Rasul. Tarikat saya adalah ittiba' Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tarikat saya. Jika ditanya tentang pakaiannya, apakah punya pakaian khas tertentu? Nah, maka jawabannya, selama pakaian tersebut tidak melanggar takwa, maka itu pakaian saya. selama tidak melanggar takwa, itu pakaian saya. Tidak ada pakaian tertentu yang harus saya pakai. Harus ada pakaian seragam tertentu yang harus saya pakai, harus mengikuti seragam Yaman atau harus mengikuti seragam Pakistan atau mengikuti seragam Saudi. Tidak ada pakaian seragam tertentu yang harus saya ikuti. Selama itu tidak melanggar takwa, selama pakaian tersebut tidak melanggar takwa, maka saya nyaman-nyaman saja memakainya. Mau batik, mau kuku, mau sarung, mau celana, mau ini, selama tidak melanggar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pakaian yang boleh dipakai. Wa an madhhabi, jika ditanya apa madhabmu, maka dia katakan tahkimu sunnah, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjadikan sunnah Nabi sebagai sumber hukum, menjadikan sunnah Nabi sebagai acuan hukum. Jika ditanya tentang apa maksud dan apa yang dicari, apakah jadi khalifah atau jadi presiden, jadi anggota dewan atau yang lainnya, apa cita-citamu? Maka dia katakan, yuridu wajhahu, cita-citaku adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa an ribati, jika ditanya tentang ribatnya, ribat itu padepokan sufi. Wa an khanaqahu, dan sama, padepokan sufi disebut dengan khanaqah. Sebagian di catatan kaki, khanaqah aslinya adalah buka'atun, satu bagian dari tanah, satu bagian dari bumi yang dihuni dan oleh orang-orang yang ahlu sholati wal khair, adalah orang-orang yang gemar sholat dan melakukan kebaikan. Wa ya lafdhatun mu'arabun, dia aslinya adalah kata-kata non bahasa Arab yang kemudian terarabkan. Demikian keterangan di Tajul Arus. Maka jika di manakah padepokanmu, di manakah tempat perguruanmu, maka dia akan bacakan, maka ahlul ubudiyah mutlaqa akan membacakan firman Allah, semua masjid fi buyutin adzinallah antufa'a wa yudhkar fiha ismuhu. Masjid-masjid itulah rumah-rumah Allah yang Allah izinkan agar dimuliakan dan disebut di sana namanya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, yang mereka bertasbih memuji Allah di tempat tersebut di waktu pagi dan sore. Siapa yang melakukannya? Rijalun, merekalah para lelaki sejati. Merekalah lelaki sejati. Gimana lelaki sejati? La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki sejati dalam menurut Al-Qur'an adalah orang yang kesibukannya berjual beli, kesibukannya bisnis, tidak melalaikannya untuk mengingat Allah, menegakkan sholat dan membayar zakat. Itulah rijal. Itulah lelaki sejati. Maka tolak ukur kesejatian lelaki bukan dengan banyaknya istri atau dengan banyaknya kawin, bukan itu. Namun lelaki yang sejati menurut Al-Quran adalah manakala dia adalah orang yang pandai memanage. Ada selalu ada waktu untuk beribadah kepada Allah di tengah berbagai macam kesibukan. Wa anna sabi, dan jika dia ditanya tentang nasabnya, siapakah bapak dan kakeknya, maka dia mengatakan abil Islam wala abi li siwahu. Ayahku yang hakiki adalah Islam dan tidak ada bagiku ayah selainnya. Idaftakharu bi Qaisin wa Tamimi, ketika banyak orang berbangga-bangga kalau dia anaknya Qais dan anaknya Tamim. Jika ada yang bertanya tentang apa yang dia makan dan apa dia minum, maka dia jawab sebagaimana jawaban Nabi, malaka walaha, apa urusanmu dengannya? Apa urusanmu aku makan apa? Yang penting aku makanan. mau ngasih, kan? Malaka walaha, apa urusanmu dengannya? Ini kutipan sabda Nabi berkaitan dengan masalah Dhalatul Ibil, ketika ada unta yang tersesat kemudian Maka ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, gimana kalau dholatul ibil? Perlukah kita tangkap? Perlukah kita ini? Maka Nabi katakan, dalam situasi di masa silam, malaka walaha, apa urusanmu dengan si unta? Ma'aha hidawaha wasaqa'uha. Dia sudah punya sepatu, dia sudah punya wadah air. Di perutnya itu terdapat tandon air yang sangat banyak. Ya, kalau dipenuhi semua, bisa hampir satu wasa itu masuk semua ke situ. Nah, itu bisa dia pakai untuk berjalan berminggu-minggu. Taritul ma'a wa tar'asyajara. Dan mereka unta ini dia bisa mendatangi oase, sumber air, dan memakan tetumbuhan dan ya, pohon-pohonan. Maka tidak perlu dikhawatirkan. Dia sudah bisa cari sendiri. Demikian kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim di Madarijus Salikin. Yang kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim ini ya, sama persis bagaimana dikutip di sini, juga dikutip oleh Syekh Bakar Abu Zaid di kitab Hukmul Intima. Ini berkaitan dengan masalah hukum menisbatkan kepada kelompok-kelompok tertentu, maka salah satu kutipan yang penting, yang beliau nilai penting untuk dibaca, ditelaah dan direnungkan adalah perkataan Ibnu Al-Qayyim di sini di Madarijus Salikin. Kemudian tambahan penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau katakan kaidah ini berbicara penjelasan tentang awal yang pertama kali, materi pertama yang disampaikan oleh seorang dai. Lasaka tidaklah diragukan bahasanya dai yang baik akan memulai dakwahnya dengan materi mana yang paling urgen kemudian yang kurang urgen. Oleh karena itu maka mereka buka dakwahnya dengan tauhid. Dan yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah perbaikan akidah. Karena akidah adalah landasan yang dibangun di atasnya keabsahan amal-amal yang lain. Amal-amal yang lain akan sah jika pelakunya adalah orang yang bertauhid. Dan tidak sah manakala pelakunya tidak bertauhid. Dan satu hal yang sudah mapan, satu hal yang sudah permanen dalam akal semua orang dan fitrah sehat, semua orang sepakat bahasanya semua bangunan itu harus dimulai dari pondasinya. Baguskan pondasi pertama kali, kemudian baru tegakkan bangunan. Dan ini adalah satu hal yang sudah terpatri dan paten di akal semua orang dan disepakati oleh semua akal semua orang. Sebagaimana dialah yang terdapat dalam syariat. Maka para Rasul alaihi salatu wassalam, mereka memulai dakwah mereka ketika mereka mendakwahi umatnya. Mereka ajak umatnya untuk bertauhid. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Semisal di surat An-Nahl ayat yang ke-36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami utus di setiap umat seorang Rasul. Yang semua mereka isi dakwahnya adalah sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah segala macam kemusyrikan, segala macam yang merusak tauhid. Ya, tauhid di tafsirnya sesak di tafsir kami Rahman, tauhid, ketika menjelaskan ayat ini beliau katakan tauhid kuluma yunafi tauhid minasyirki wa ghairihi. Segala sesuatu yang bertolak belakang dengan tauhid, segala sesuatu yang merusak tauhid itulah tauhid. Dan tidaklah kami utus sebelum seorang Rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya. Semua Rasul mendapatkan wahyu, annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan aku Allah, maka sembahlah aku. Inilah dakwah para nabi kalau dilihat dari keseluruhan para Rasul. Namun Allah juga menyebutkan beberapa Rasul bi'ayanihim dengan namanya, yang Allah ceritakan bahasanya mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Maka Allah ceritakan bagaimanakah Nuh mendakwai kaumnya, dakwah Nabi Nuh, ubudullah ma'alakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah dan tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak disembah melainkan dia. Dan itu yang menjadi pokok dakwah Nabi Nuh selama 950 tahun. Ya, meskipun hanya mendapatkan pengikut sebanyak 80 orang. Sebagaimana di satu versi keterangan ahli sejarah. Berdakwah 950 tahun itu dapat pengikut 80 orang saja. Maka per 10 tahun itu kurang lebih cuma dapat satu. 10 tahun dapat satu. 10 tahun lagi dapat satu lagi. Sehingga 950 tahun cuma dapat 80 orang. Dan bila selama itu dalam rentang waktu itu semua yang didakwakan adalah ubudullah malakum minan ghairu. Didakwakan adalah tauhid. Demikian juga Allah ceritakan bagaimanakah Hud dan Saleh, Ibrahim dan Su'aib berdakwah. Semua mereka pada awal pertama kali mereka mendakwahi kaumnya mengatakan ubudullah malakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tiada bagi kalian sesembahan yang layak untuk disembah selain melainkan Dia. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, demikian juga memulai dengan tauhid. Sebagaimana saudara-saudara beliau yaitu para rasul sebelum beliau memulai dakwahnya dengan tauhid. Maka materi pertama yang Nabi dakwakan kepada kaumnya adalah supaya kaumnya mengatakan la ilaha illallah. Sebagaimana yang Allah ceritakan wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum, dan mereka heran dengan datangnya seorang rasul dari diri mereka sendiri. Wa qala al-kafiruna, dan orang-orang kafir mengatakan hadza sahirun kadzdzab. Ini adalah tukang sihir dan ini adalah orang yang suka bohong. Mereka katakan aja'al al-alihata ilaham wahida. Apakah Muhammad hendak menjadikan sesembahan yang demikian banyak tinggal satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah satu hal yang sangat-sangat mengherankan. Dalam bahasa Arab, ujab itu ablaq minal ajib. Kalau sekedar mengherankan biasa, ajib. Kalau mengherankan yang sangat, maka menggunakan kosakata ujab. Inna hadzal syai'un ujab. Ini satu hal yang sangat-sangat mengherankan. Wa talaqa mala'ul minhum, maka berangkatlah para pembesar di antara mereka. Dan dalam sejarah dakwah, rata-rata penghambat dakwah adalah al-mala', al-asraf, para pembesar, para tokoh-tokoh berpengaruh. Karena mereka menilai bahasanya, dakwah ini mengancam kedudukan mereka. Maka mereka al-asraf, mereka orang-orang yang ditokohkan, orang-orang elit, di kaum Quraisy mengatakan berangkat memberikan wejangan kepada orang-orang yang dianggap rakyat jelata. Wejangannya animsu wasbiru ala ahli hatikum. Jalalah kalian dan bersebarlah kalian untuk tetap menyembah berhala-berhala kalian. Maka mereka para tokoh ini faham dan mengerti dan sadar betul untuk tetap jadi orang musyrik butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Enggak sabar itu nanti pensiun jadi orang musyrik. Maka pesan mereka, mereka wanti-wanti, sabarlah kalian untuk tetap menyembah berhala-berhala kalian. Kalau ini enggak sabar, kalian akan karena daya tarik dakwah tauhid itu kuat luar biasa. Maka dibutuhkan kesabaran. Diperlukan kesabaran luar biasa untuk supaya tidak tertarik dengan dakwah tauhid. Dakwah yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal sehat. Maka daya tariknya luar biasa. Butuh kesabaran untuk tetap ngotot, untuk tetap jadi orang musyrik sejati. Inna hadza la syai'un yurad. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang diinginkan. Kalau hadza, mereka mengatakan perkataan semacam ini kepada orang kawan-kawannya disebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka qulu la ilaha illallah. Faqalu, maka mereka tanggapi, mereka respon dengan mengatakan aja'al al-alihata ilahan wahida. Maka Maka Muhammad ingin menjadikan Tuhan yang begitu banyak, sesembahan yang demikian banyak, tinggal tersisa satu saja. Maka respon orang-orang musyrik ini menunjukkan, memberikan pengertian kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwanya dengan tauhid. Dan Nabi bertahan, Nabi selama 13 tahun di Mekah sebelum hijrah mendakwakan manusia, mengajak manusia untuk bertauhid dan berkata kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, dan berkata kepada mereka, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Demikian juga tatkala Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman sebagai da'i sekaligus guru ngaji dan sekaligus qadhi. Maka Nabi berpesan kepadanya, sehingga engkau akan datangi sekelompok ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, karena mereka ada di Yaman, dan Yahud adalah pengikut agama Yahudiyah yang menisbatkan diri sebagai pengikut Musa alaihissalatu wassalam. Sedangkan Nasara adalah pengikut milah agama Nasraniyah yang menisbatkan diri kepada Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalatu wassalam. Dan dua kelompok manusia inilah yang disebut dengan Ahlul Kitab. Maka engkau akan datangi sekelompok dari Ahlul Kitab, maka hendaklah yang pertama kali kau dakwakan adalah syahadat la ilaha illallah. Maka di sini telah jelas dan gamblang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'ad untuk memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan setelah mereka merespon positif dakwah tauhid, barulah Nabi perintahkan Mu'ad untuk mengajari mereka sholat dan zakat. Karena sholat dan zakat dua-duanya tidaklah sah kecuali jika pelakunya orang yang benar-benar bertauhid. Maka ini adalah dalil yang sangat gamblang dari hadis Nabi yang menunjukkan bahasanya bidayatu dakwah, awal dakwah hendaknya tauhid. Dan inilah jalan para rasul alaihissalatu wassalam yang wajib atas setiap dai untuk memulai dakwahnya sebagaimana mereka. Wa ayuraqis, tandalah mereka memusatkan, tidaklah para dai memusatkan dakwahnya, memusatkan tauhid dalam dakwahnya. Karena dakwah adalah landasan dan pondasi yang di atasnya tegaklah Islam. Dan siapa yang menyelisih jalan ini dengan memulai dakwahnya tidak dengan tauhid, maka dakwahnya adalah dakwah yang jalannya menyelisihi dakwah para rasul. Dan semua dakwah yang menyelisih model dakwahnya para rasul, maka itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan membuahkan apapun. Dan realita menunjukkan hal itu. Maka ada sejumlah orang yang tidak punya perhatian dengan tauhid, tidak punya perhatian dengan perbaikan akidah. Perhatian mereka adalah biumurin janibiyah, dengan hal-hal yang bersifat pinggiran. Warakasu alaiha, mereka fokuskan dirinya dengan masalah tersebut dalam dakwahnya. Dia bangun dakwahnya di atas hal-hal tadi. Maka ternyata dakwahnya tidaklah membuahkan apapun, padahal mereka telah mencurahkan apa yang mereka curahkan, yaitu berbagai susah payah, mintulis sinin, bertahun-tahun, capek yang luar biasa, namun lam tujidi. Lam tujidi dakwatum syai'a. Dan ternyata dakwahnya tidaklah tujidi, tidaklah berfaedah sedikitpun. Wala tuntit syai'a. Dan tidak membuahkan apapun. Karena mereka tidak memulai dakwahnya dengan sebagaimana para rasul memulai dakwahnya alaihi salatu wassalam. Mereka tidak bereskan pondasi terlebih dahulu, sehingga amal-amal yang lain bisa ditegakkan di atas pondasi tersebut. Allah Ta'ala berfirman, sunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah level dosa kemusyrikan, meskipun dibawa mati bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini dalil bahasanya kemusyrikan adalah dosa yang paling besar. Dan bahasanya dosa-dosa yang lain semuanya levelnya, kelasnya di bawah kemusyrikan. Dan satu hal yang jelas, yang normalnya tentunya, hendaknya seorang itu memulai dengan sesuatu yang paling berbahaya ketika mau mengobati. Mengobati orang yang sakit. Jika ada orang yang sakit, dan dia punya beberapa penyakit, maka terapi yang pertama kali adalah terapi untuk menterapi penyakit yang paling berbahaya. Penyakit yang lain bisa besok-besok lah. Karena ini tidak bikin mati. Yang ini bikin mati. Maka ini yang harus dipusatkan terlebih dahulu. Bukan malah dimulai dengan sesuatu yang remeh dan sepele bahayanya. Namun, ketika orang itu mengobati seorang yang sakit, ketika seorang dokter mengobati orang yang sakit, hendaklah dia mulai dengan yang berbahaya. Yang jika tidak diobati, ya terotap dampaknya adalah al-halak, mati. Itu metode kerja seorang dokter yang baik. Ketika ada beberapa penyakit, maka yang harus diperhatikan lebih dahulu, kemudian diobati terlebih dahulu penyakit yang berdampak pada kematian, berdampak kepada kebinasaan, dan membinasakan agama seseorang adalah kemusyrikan. Di ayat yang lain Allah mengatakan innama yusyrik billah, perkataan Isa alaihissalatu wassalam, siapa yang menyekutukan Allah maka Allah haramkan surga untuknya dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan yang dimaksud dengan zalim di sini berdasarkan awal ayat adalah orang-orang musyrik. Karena kemusyrikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka orang yang musyrik maka haram untuknya surga. Lain halnya jika dia adalah seorang muslim, ahli maksiat, muslim, namun punya dosa mencuri, berzina, minum khamar, atau melakukan dosa besar yang lain. Maka dia tidak sampai tingkatan haram surga baginya. Meskipun boleh jadi dia diadab di neraka, namun ma'alahu ilal jannah. Tempat kembalinya adalah surga dengan izin Allah. Bahkan, jika Allah berkehendak, Allah ampuni si ahli maksiat tadi, sehingga tidak diadab di neraka aslan sama sekali. Karena langsung masuk surga. Maka firman Allah, maka Allah haramkan surga untuknya. Dan tempatnya adalah neraka, ini berlaku untuk dosanya orang musyrik. Adapun dosa-dosa yang lain, maka dosa tersebut tidak sampai menyebabkan haram masuk surga. Bahkan boleh jadi Allah maafkan, sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga dengan kasih sayangnya, dan boleh jadi Allah azab karena dosa-dosanya, kemudian Allah keluarkan dari neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Maka dia tidaklah kekal di dalam neraka meskipun memasukinya. Maka ini menunjukkan bahaya kemusyrikan. Maka seharusnya seorang itu memulai dengan yang berbahaya dan mengingatkan orang dari perkara-perkara yang berbahaya. Dan dalil-dalil tentang masalah ini sangatlah banyak dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ada satu kaidah yang penting, yaitu kaidah berkaitan dengan masalah bidayah bidakwah, berkaitan dengan apa yang pertama kali didakwakan. Dan kaidah ini juga, jika itu adalah masyarakatnya, adalah masyarakat yang rusak akidahnya, maka mulailah dengan mendakwakan tauhid dan perbaikan akidah. Dan jika dia ini adalah berdakwah di masyarakat muslim, maka kaidah ini maknanya adalah al-auliyat bidakwah, prioritas dalam dakwah. Maka ada perbaikan tentang masalah sholat dan yang lainnya, perbaikan masalah muamalah ekonomi dan yang lain, adab etika dan yang lainnya. Namun al-auliyat yang jadi prioritas utama adalah dalam dakwah adalah tetap bagaimanakah menjaga tauhid. Maka prioritas dalam dakwah adalah tauhid. Demikian istilah yang kalau kita pinjam istilah mereka-mereka orang yang suka menggunakan prioritas-prioritas, kama yakulun, sebagaimana orang yang suka pakai istilah prioritas-prioritas. Maka yang patut paling diprioritaskan adalah tauhid. Maka wajib bagi setiap dai untuk berjalan di atas jalan ini adalah mereka fokus pada tauhid, fokus untuk mengingatkan manusia dari bahaya syirkun akbar dan syirkun asghar. Ya, ini adalah hal-hal yang merusak akidah. Tsumma yattajihuna ba'da dzalika, setelah itu barulah mereka mengarahkan dirinya untuk memperbaiki perkara-perkara agama yang lain. Karena jika mereka membereskan pondasi, membaguskan pondasi, maka mereka akan bisa bangun di atas pondasi tersebut perkara-perkara yang lain. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'alam tana wa sinna imma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin.